Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat ini memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Total action dilakukan dengan cara haji. Karena kita harus membayar dan kita harus juga melaksanakan secara fisik. Totalitas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah niat, haji bukan untuk mencari kebanggaan. Haji bukan untuk berwisata. Haji bukan untuk berdagang, tapi haji semata-mata adalah jihad dengan fisik kita, dengan harta kita, hanya semata-mata kepada Allah. Niatkan yang baik dalam pelaksanaan haji kita. Dari saya, Khalil Nafis, untuk RAS FM Jakarta.